بسم الله الرحمن الرحيم. حديث رواية البخاري. Masuk ke hadis. Nomor hadis 589 ditemukan juga di nomor hadis 969. Tadi siapa anak kecil yang bertanya tentang ayat tadi? Abdullah bin Abbas. Hadis ini pun disampaikan oleh orang yang sama. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ya, kita bacakan. An Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini disampaikan dari Abdullah bin Abbas. Ya, semoga Allah meridhai pada beliau dan orang tuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma minal ayyami, tidak akan pernah ditemukan hari-hari al-amalu shalihu fiha, saat amal saleh bila dikerjakan di hari-hari itu naik statusnya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala." Jadi kalau ibu mengerjakan amal saleh di hari-hari ini, status amalan itu naik menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan-pelan, dicintai Allah. Min hadhil ayyamil ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10. Baik, sekarang waktunya ketemu ya. Jadi yang dimaksudkan dalam ayat tadi, di tafsir di hadis ini, bersamaan dengan orang haji dimulai di bulan Dzulhijjah, awal Dzulhijjahnya, kita pun diberikan, kata Nabi SAW, keutamaan di hari yang sama. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Mereka saudara-saudari kita sedang berhaji, kita diberikan di sini kesempatan untuk melakukan amal soleh, yang kalau dikerjakan, agak cepat sedikit, amal soleh kita naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, apa bedanya amal yang dicintai dengan yang belum dicintai? Itu lain. Ya. Ibu kemarin baca Quran misal, Bapak baca, benar bacanya, belum tentu dicintai Allah. Tapi kalau dilakukan di hari-hari ini, Anda benar cara menunaikannya, dicintai oleh Allah, maka perhatikan apa keistimewaannya. Pelan-pelan, Quran surah ketiga, Ali Imran, ayat 31. Posisi sebelah kiri paling atas. Kita lihat kaidah cinta dalam Al-Quran. Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian serius mencintai Allah. Saya ulang ya, kata Allah, katakan jika kalian serius mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti petunjuk saya, petunjuk Nabi, tuntunan Nabi. Pelan-pelan bu ya, teman-teman bisa fokus. Kata Allah, kalau Anda merasa serius cinta pada Allah, ikuti petunjuk Nabi. Jadi kalau dalam kehidupan kita, aktivitas kita ada petunjuk Nabi, kita ikuti itu, turun cinta Allah pada kita. Misal, kita baru bangun tidur, gitu kan? Begitu bangun, Nabi memberikan petunjuk, ikuti itu. Dari doanya, dari caranya, dari macam-macamnya. Kita mau makan, ada pelajaran tentang cara makan, tapi Nabi memberikan petunjuk, itu yang terbaik. Dan saya sering perhatikan begini, orang-orang yang ikut petunjuk Nabi itu, pertama, lebih mudah kegiatannya. Kedua, selalu sukses. Ketiga, berkah, Pak. Dan mudahnya kita, itu sebetulnya para ulama, Bu, sudah mengumpulkan di satu kitab itu. Di buku-buku mereka. Yang kita sebut dengan buku hadis itu. Di kitab hadis itu sebetulnya bukan kitab koleksi. Disimpan, kalau butuh, baru dihadirkan. Bukan itu sebetulnya. Itu kitab panduan, panduan dari Nabi. Dan cara bacanya tidak harus semuanya langsung dibaca, tidak. Yang paling mudah untuk kita praktekkan, coba secara tematik keluarkan isinya. Ya, misal, saya beri gambaran. Ini teman-teman yang berbisnis misalnya. Nabi beri petunjuk, kitabut tijarah, petunjuk tentang bisnis. Ya kalau Anda butuhkan itu, keluarkan aja itu semua. Kemudian berkumpul, bersinergi dengan teman-teman para pebisnis. Tilawahi itu, baca, praktekkan. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi yang menggunakan itu sebagai pedoman, kecuali semuanya sukses, berkah, dan mudah. Abdurrahman bin Auf, itu modalnya cuma pakaian, Pak. Begitu dipraktekkan petunjuk Nabi, 3 bulan jadi orang paling kaya di Madinah. 3 bulan, dapat 500 triliun. Ya, untanya 10 ekor. 1 tahun, kapaknya saja terbuat dari emas. Belum Uthman bin Affan, ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Arqam bin Abi Arqam. Ini anak 17 tahun usianya. Masuk Islam yang ke-17. Ya, yang ke-17 orang. pertama kali, sampai mewakafkan rumahnya itu untuk dijadikan taklim Nabi. Itu orang sukses, mengikuti petunjuk Nabi. Mohon izin ya, mohon izin misalnya. Ada petunjuk Nabi untuk di keluarga. Ibu, bapak sudah berapa tahun jadi ayah ibu? Kenapa enggak sempat mengeluarkan? Misal, petunjuk Nabi menjadi ibu yang baik. Keluarkan hadisnya, keluarkan ayatnya. Bapak demikian, tilawahi di keluarga. Oh ini ibu mesti begini, tugas istri begini, suami mesti begini. Begitu Anda praktekkan, demi Allah saya katakan, tidak ada segala hal yang terjadi di rumah tangga kecuali nikmat semuanya. Orang umumnya melihat Nabi dengan gambaran yang tegang saja. Tidak. Pernahkah ibu tahu kalau Nabi pernah bercanda dengan tepung, dengan Aisyah? Kadang-kadang balap lari, ya olahraga sama-sama, nonton sama-sama. Itu ada petunjuk itu, Bu. Tidak ada yang lebih indah dibandingkan dengan itu. Nah, kalau Anda sudah bisa praktekkan, anak mau sekolah, lihat petunjuk Nabi. Gitu kan? Ibu, bapak, demikian. Dikeluarkan itu, maka cinta Allah diturunkan pada satu keluarga. Kalau itu sudah terjadi, ini poin kita. Perhatikan, ini gambarannya. Kalau seseorang sudah dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yuhbibkumullah, dicintai oleh Allah, maka yang pertama diberikan oleh Allah pada orang itu, maaf, bukan dunia. Awas, bukan dunia. Wa yaghfir lakum dzunubakum, diampuni semua dosa-dosa. Semua dosanya. Insyaallah. Bukan dosa. Ada di antara kita yang tidak punya dosa, boleh angkat tangan. Yang sedikit barangkali ibu ada. Wah, saking banyaknya enggak bisa ngacung kan? Karena banyak gitu. Dosa hari ini aja belum tentu terampuni, ini semua dosa. So, kalau mau sedikit agak iseng-iseng gitu ya. Iseng-iseng ngitung dosa, daripada iseng-iseng berhadiah enggak jelas kan? Malam-malam coba dicek. Mau kalau mau ngitung dosa tuh gampang, jangan yang jauh-jauh dulu. Ini dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di kepala ambil satu dulu contoh, mata. Mata ya. Baik, apa fungsi mata? Lihat tuh, sudah salah kan? Itu aja sudah salah walaupun belum tentu dosa gitu ya. Baik, fungsi mata tuh bukan melihat, awas salah ya. Kalau cuma melihat, kambing juga melihat, tapi mata kambing tidak dihisab. Coba cek di akhirat, gak ada hisab mata kambing dihisab, tidak ada. Kita sembeli tiap tahun gitu kan, padahal mata kita yang dihisab. Fungsi mata, kalau mau dilihat di Quran surah ke-24, An-Nur, ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk ibu perempuan, sama persis. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria yang merasa punya iman, yaghuddu min absarihim, tolong jaga pandangannya, lihat yang baik saja, yang tidak baik jangan dilihat. Jadi ternyata fungsi mata ini hanya boleh melihat yang baik-baik, yang tidak baik tidak boleh dilihat. Jadi fungsi mata bukan melihat, tapi melihat yang baik-baik. Jadi kalau digunakan pada yang tidak baik menurut Allah, itu sudah salah dan dosa. Coba cek dari mulai bangun sampai sekarang saja, berapa kali mata kita salah lihat itu. Coba deh bapak ya, lihat di TV itu. Ya tunggu sebentar ya. Coba lihat, saat Anda lihat di TV itu iklan shampo, yang dilihat shampo-nya apa orangnya? Oh ibu yang jawab. Ini kadang-kadang sudah banyak kali, itu baru mata itu. Nah sekarang dikasih kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui lisan Nabi, 10 hari, Masya Allah, itu ada peluang amalan kita dicintai, ampunan Allah didapatkan. Beres selesai semua. Dalam 10 hari. Anda diberikan kemarin 30 hari di Ramadan. Ya, belum terampuni dosa. Sekarang dikasih 10 hari. Belum terampuni juga. Anda butuh berapa hari lagi? Butuh berapa hari lagi, kan? Nah, yang paling menarik, sekarang perhatikan. Apa amalan atau esensi yang sangat diinginkan oleh orang haji? Apa itu? Bapak ibu yang mau ke haji atau yang sedang haji menginginkan apa dengan hajinya? Surga, baik ya, haji mabrur. Baik. Al-hajjul mabruru laisa lahul jazaa' illa jannah. Tidak ada pahala yang sebanding dengan haji mabrur kecuali apa? Surga. Berarti intinya orang haji ingin bebas dari keburukannya, ingin masuk surga kan? Ingin mendapatkan surga. Baik, sekarang kita lihat kaidah masuk surga itu apa? Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Baik, hati-hati ya, hati-hati. Kita lihat sekarang kaidah surga. Nanti kita ketemu tuh persamaannya. Bismillah. Wassari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wassari'u ila magfirah, dan bergegaslah Anda untuk memohon ampunan. Tobat, minta ampun.